ae wangi koyo ngene. Eh ya karibasane wong mangan sego timbangane sego rawon to ya gak koyo sego pecel. Masih gendeng ya ngono diantar jula-juli kok mblenger. Dika ijo-ijo. Sapa rumene diundang ambek bos iso ngerti. Eh panjen. Suarane sampe koyo gluduk ngene rek. Timbangane kuwi sore-sore. Tak wangi ngidung jula-juli tak terusno ijo-ijo. Masa kena menit dodol. Masa kena menit kagetana untuk dodol ijo-ijo. Dodol ijo-ijo. Ya sapa kira? Wah iki panganan iki. Wong iki panjenengan ora rezeki ya kene-kene aja ini. Mlaku awan kepethuk arek dewok. Apa tak gawe masih dewok wong iki gak ono. Jadi melok gini, BK, kebelok gini. Itu termasuk warisan. Dik. Malah apa sama ini, Gung? Gak lapor-lapor. Nah, kok ngguyu jenan mawon? Iya, Dik, dimangani belajar genteng gak iso. Langge, ngomong buatan itu ewangnya kok ngguyu jenan-jenan. Mau golek ewang apa? Golek ewang, gak sampean ini apa? Bisa ya. Nah, napa kula sampean jek ewang? Lho, lha nggih. Napa sampean sik kula niku? Lho, napa sampean kok sampean jek ewang? Arek kula. Kok iso ngarani arek iki lho? Wis sampean nak jenom ah. Lah arek ah. Nggih. Nggih, napa? Heh, arek manukan iki. Sampeyan kok sembarangan lho nggih. Ngilaken wong arek manukan iki lho. Lho, belajar kenal kok, Dik. Kenal niku mboten ngoten. Nek napa? Kenal niku sing alus ngoten nek ngomong niku sing aturan titik. Lho niki wae aturan kok. Napa saya manuan niku? Manuan niku. Ada yang manuk niku sih? Boten. Lah napa? Desane manuan. Desane ta? Aduh lambene nyati. Aku wedi ae. Jange nyoba wedi. Wedi, petane wedok mulat-mulat nang sampean lan apa. Saben ruah mulat. Mulat tiru ta? Iku semono sih. Mulat iku teng luwe. Orang gitu nak diharap yang wedok ngono tak? Loh, kalau betul. Nenggol nenggol sama ni kalau pada nek manis senteng ganteng tanya apa? Loh, kalau nenggol nenggol. Nek manis sih boten tapi sedap. Turu turu kula campur terasa. Sampai sih tenaran. Sama tanggal jeneng kula ta? Nge. Nge sama kenalakan jeneng kula jasmani. Luala, wedok wedok jeneng jas hujan. Sama ni kula. Pakaian ni kula sana saran ni uang. Tapi sama ni nyeliwar tanya apa? Jasmani, kru ta? Aran ah, aran aran. Nggih. Sinten? Jasmani. Wis krungu. Sinten? Jasmani. Lha nggih niku wau. Ngomong pun banter-banter tak akan tuli ta kula. Pek mboten krungu kepeng sampean. Lah, kampung sampean ten pundi? Desa kula ta? Nggih. Sampeyan tanggal kampung kula lan apa sih? Nggih, mboten napa-napa, benjing kula parani mriku ngoten. Niku lho nggih kula tandes. Tandes? Nggih. Tandes kidul napa lor? Kidul, kang tunggal. Nah, tapi kok ngalor? Sampeyan ku tambah sik tambah blakrak kok nek ngomong. Lho. Dijak ngomong tambah ngomong gak karuan. Sampeyan ku gendeng tanya napa ta senting. Lho, sampeyan gendeng-gendeng kula ni. Kebimbang. Kebimbang. Ya mboten ana apa kebimbang sampeyan delok potongane, delok prae napa kok. Wong ni wedo niku nek nyeladung nggih mesti kebimbang. Eta ni nyeladung ku sese desek desek. Sampeyan jenenge sinten sih? Lho. Jeneng sampeyan sinten? Temenan ta? Lho. Kok jenengku saiki ditakoni kok gak ngaku lho. Jeneng sampean sapa? Iki rada merangsang. Wis takon merangsang. Wis takon jeneng ini berarti wis rada kepengin kenalan. Nggih. Lho, nggih, kepengin kenalan. Jeneng sampean sinten sih? Asto Mardi. Kan delok pokokan jenenge kapin jenengen niku. Lho, jenenge sinten? Nggih niku wae jeneng sampean niku kapin. Lho, kula nak nate nontok Asto Mardi. Niku lho, ditakoni. Bener apa? Aran kula. Nggih. Sokran. Sokran. Nggih. Kok sing biasa nyolongan niku. Iya ta? Era. Sokran iki biasane lare ngen kula niku nyolongan niku arek cilik niku. Oh. Arek cilik ya? Nggih. Aran kula kula le sak niki. Saman le sinten? Aran kula kula ganti sorokan. Saman pun sembrono lho nggih. Saman jasmani nggih. Ngapik ngoten lho. Jasmani nggih. Jasmani. Laire dina napa? Napa? Ana padhe tangan lahir barang niku. Lho lak dicocokaken. Lho kok dicocokaken niku lho. Kula rebo pai. Kula ta, mboten kula wedi nek sampean gunani. Lho, ora napa gunani sampean? Lha tak takon peteng barang niku lho. Samangku sing genan apa nek ngomong niku. Lho ngeten kok takon peteng tambah kurang ajar. Nek takon weton niku, nek mlaku niku kudu mung ditebakken wetone. Nek enten napa-napa niku kudu brumonto. Mboten, mboten kok dedakaken teng garae sampean gunani nggih. Mboten. Peringisan. Mbok ngene iki anu, kulo iki wae sakjane mlaku-mlaku kelangan dhuwit lho. Kelangan dhuwit. Wis gak enak. Mesti sampe nang nemu dhuwitku ayo. Ya, pura dik dringes-dringes ta. Sampe ketara guyang-guyu petan aku mang. Lho, guyu kula wong kula rada siji ne. Dhuwit kula ilang ya jane Pak Beto. Pinten ilang kabeh? Lho pinten? Nggih ilang kok 1000 karene diblonjo. Kok tak ketok disukani mawon pun. Sane kula malih mlaku ya, mbok sampe sukani, sampe gak ada ya terus. Oh, dene mangane sampe mlaku. Lah nggih. Saken nggih. Sangsaken ta sampe nek kula ndelok kula mlaku niku. Supaya supaya mboten mlaku, supaya cepet nggih. Nggih. Mlayu mawon. Samane ku. Wis sampe utangi dhuwit mawon pun. Nggih. Kang terus sehuri. Lah. Loh, guyu. Lek wes nek tak buka dompet ngene iki guyu. Lho, nggih. Delokane lemune ngene mesti dhuwit akeh iki ketara. Oh, padiki napa niku? Lah nggih, niku napa niku? Bokong. Dopet-dopet. Lah nggih. Susukane 5000 man nggih. 5000 nggih, matur nuwun nek 5000 syukuran. Syukuran kan. Lho, lah nggih kula nek 10000 sampe sakane 5000 nggih syukuran pundi? Kula sukane 10000 mau. Nggih, pun purun. 10000 nggih? Nggih. Benjing sampe balak 12.5. Mani sentai apa? Sampe nganakaken dhuwit ta? Boten ana kok. Lah niku mau. Boten. Niki. Napa? Kula sukani 1000 nggih. Wah, modun maneh. Mari. Sampe niku sing temenan apa? 1000 niki ngringis. 1000 niki tempune dhuwit sampean ilang. Lah nggih, 1000 sampean trimo sing 1000 niki nggih. Nggih. Lah, kadang sampean ilang blas ta? Dhuwit. Ilang nggih. Boten titi-titi boten enten. Boten enten. Pun 1000 niki sampean beto. Temen ah sampean pun ikhlas. Nggih. 1000 niki. Nggih, tapi arisan kula sampean bayari. Arep kok seminggu ketane. Kok mboten enake ati. Lebaraken dik 1000. Lho dibalekake. Mboten poron kula. Nggih. Pun ngeten mawon dhuwit 5000 san beto nggih. Benjing kula lamar sampean. Nggih. Benjing kula lamar. Sana apa yang ngelamar kula? Lho ngelamar doro. Yang delok potongan sampean yang digawe napa sih kok ngelamar kula niku? Lho kula sopir. Napa? Sopir. Sopir. Sopir. Sopir koyo. Ah kula niki mpun ipat-ipat. Mboten poron kula dirabi sopir. Sopir niku biasa mampir. Angger warung nih diampiri, mesti bojone kata, kula mboten poron. Lho, mumpun uya diuyahi lho. Lho. Kan apa? Mumpun dikebyak, mumpun dikebyau ya padha asine. Lho, mesti niku. Eh, angger sopir iku mampir ngoten ta? Nggih. Ah, mboten kena semonten. Wong kula niku mboten ati mampir-mampir, kula niki lugu kok. Sampeyan niku temen ta? Lho, temen. Lugu? Lugu. Nggih, sampeyan sumpah sih nek lugu. Tenang nggih. Nggih. Kula napa? Lugu kok disumpah nek. Nggih, sampeyan. Nek sumpah lak mari ngene. Nggih, sik kula niki lugu ngoten. Ada kula mboten lugu mandar muga. Lha mboten. Sangat lugu mboten ta. Lah sampean jange kepengin ngrabi kula niku, kang kepengin merat. Dadi bojo kula pun kuwatir. Niku lho, lepasaken patik. Lah, napa patik niku nggih mboten seneng nah nek kula nek di napa-napa sampean turuti sih. Oh, kula turuti pun. Lah nggih kula nek di mas-masan sampean tembasaken nggih. Nggih, mas-masan kok tembasaken. Lah nggih, klambi sing apik sampean tembasaken. Nggih, pun. Nek di napa malih? Nggih kula ana di TV. TV. Berwarna. Nggih. Sampe tembasaken. Kabeh sampe total mawon. Total to. Lho, jumlah iki ten. Nggih kula. Wis tani duwe. Mentes semerat. Pun jen anu sampean jumlah kabeh pon pinten? TV, klambi, mas-masan, kira-kira pinten? Pokok kira-kira nggih mentes sampe entek sak juta. Kira-kira 800. Nggih, 800. 800.000 nggih. Nggih. Kula nyukani sampe 800 nggih. Nggih. Duwe paman nggih. Sopir jalur dua puluh ratus sewu. Sangat kau ngomong sembarangan loh ya. Ada yang nyandak nyandak paman, sama yang kayak dia aku sih lah. Mas kamu ini paman paman nih loh. Bang, dia sampai nyetir dua sampai puluh ratus sewu. Masih sampai ngomong sama ngomong apa? Sama ngerti. Kau ini tuh nyangoni ponan kulo tuh satu seribu sih. Ke jalur Malis Selawi. Sama puluh ratus sewu. Wow, itu sana tujuh kacang jalur dua Selawi sewu. Puluh ratus sewu. Dari nari aku ayo, sengi rabi aku. Pak kenal dulu. Kak kenal dulu. Terus ketua ini sampai nemu dari bojo kali kulo, dari nopo kulo turuti. Mboten kate ini kulo mboten seneng kali sampean. Enggak enggak. Oh turun dari bojo omongan itu ngono nyandak nyandak paman. Iya iya. Tapi iso. Iya dari bojo lo kok kuatri iya iya. Kapan deh? Delok potongan sampai ini kidelan. Alat bangka ini jawa ini panganan ini sak pirang-pirang. Iya masih dari tukang potong tapi yo gelem bapak. Kupingin nyoliwar. Pokoknya dari bojo ngono mboten kok mboten. Enggak. Mau bangka itu. Kau panganannya mesti rong kilo ambelas iku. Ya, pasti dodol kilo nang di burung. Gepun. Kupingnya sisi. Gep, omai tanda sih ya. Mama. Lo parah nih mereka. Mboten. Kula mboten poran. Iya wis dodo banten gelem. Ora napa, kula mboten seneng kali sampeyan mboten katene. Wah. Nyedhi-nyedhi lho mendhawe-dhawe. Oh iya. Sampeyan kula laporaken lho nggih. Oh iya lapor ya. Tak celono wong kampung nek apa. Awas kon ya. Apa? Awas kon ya. Apa awas-awas? Lha iya nek awas tak tiba. Ngancam ya. Ate ngancam ta? Cara biak gelem. Awas ana. Dino jumpa lagi, temelorot teko wetan, ojo kaget kon. Napa niku? Lencang alih. Irunge koyo petruk. Napa irung kula? Oh, jagas. Duh. Oh, jamanin. Apa lanang gak darpung wedok koyo ngono. Engko tak tutur emak kon ya. Tandakno apa? Nih, kok tak tutur emak kon. Gedhe kok sing Eh, kok tak tutur emak gak dicok ono gelindingan kon. Wah, lanang kan diisi ono glibet ae telon gak diarepin glibet ae. Tak mikiri. Biasa wong lanang ngono biasa godhong wedok. Ya apa gremeng ae. Lho. Mau lah aja kecek sapa grombol kono kon iki. Sampeyan iki lho, sik tak tolo. Sampeyan iki tanten-tenteni gak teko, aku sampe digodarek lanang kumang lho. Mampir nang griya kuwi. Andre gak nang omahe sapa? Eh? Kanca lawas iki. Kanca lawas apa? Tapi kacamata ilang ya. Lho, kaya ilang sampean tak sinyal long. Gak ngendang lek gak nggih kacamata jar kurang ajeng. Lambeke mripate gak pate apa sak to lho. Enggak kon tak delok bunga bringis kan ndudune untu mesti kaya genteng iki. Kenapa kuwi yang itu kok? Kok iso nguyang-nguyang kemana mau nyelatu arek lanang kemang? Lho kok dikudo? Iya. Kok sembrono lek. Lah iya. Mosok karo nek bose. Mamulak malah izin ta. Aku mau semayang karo sampean sampe gak teko-teko. Gini aku sampe digudho arekku mau. Kok nek digudho wong ya. Kon niku empeten ae. Dadi wong aku kudu guyu lambe sini sir ku cokoten. Sik arek gak sembrono tambah iki. Apa malah mbeku tak cokot tambah dek mempeng yang gitu. Sik lambe kok pedhot dhewe lagi. Malah lambe sing dhuwur cokoten nek kono mententeng cokot sing dhuwur wedi. Eh? Terimakno karo herder. Oh, tapi cokot karo ngono arek wedi. Kayak ketang ngono lho. Ya. Sampeyan kok ngono, kaya tolong medeni aku ya sampeyan niku. Hae cek wedi, nek gak sembarangan wong. Lek sik kudu guyu ae. Wis lambene apa? Tumur. Aku tak elung. Aku mang ya wis tak diarna cek ngopo. Ya, ngomong apa, Dek? Tak celatu, Mang. Mari nang suwe sembung nyandak emak-emak ning ngono bareng sik emak-emak sih. Oh, nyare saiki. Arek iki saiki ya ngono. Ang durung sunat ya wani budha. Lah yo sik mak-makan kok wani budha. Mare-mare tak celaket dan dhek nangis man tak kandhane emakku lho ya arek ngono. Arek sik cilo aja adek diladeni. Wong arek iku kadang-kadang rokokan bareng ngono lho. Sak kemah tak delok mang gak rokokan iku ketara nek kanggo dhuwitku mang. Soale durung luru otis. Dhek biasa kok kuping rokok luru. Wis saiki aja kadek kena pengaruh yo apa. Karena aku sih lho, terus sami apa? Iya lho, omahnya bapak, omah bapakmu tak dandanannya dicek. Kok ikut dandanan? Pekara omah itu gampang, yang penting aku sampein aku takut sama orang tua aku. Iya, pekara tahun gampang, sebab aku lagi dandani perasaan orang tuamu lah. Ya apa lah, jadi kan leleh. Jangan anak didagang boleh di... Yuk, no, no lho. Dijajan, kita seneng siapa? Lek bakalnya mantu bisa dandani omah itu lak seneng. Wah, mantuku lek. Kaitannya bener, mene-mene lek kajol itu. Biasanya ngono. Kan lho. Terus sampean dandani omah dhisik. Iya, kan lho karo. Mari omahku mari dandani terus sampean ngamar nang aku. Wis kon dong mari bare ayah ya. Ayah opo? Sampean kok maling ngono. Bapak ngono lho kok ayah iku. Lah ya ambek bapakmu kon lho. Pak kula ono wong nglamar rene Trimon. Pokok aku lek gak nguk sore ya meneh. Temen ta? Iya, aku kate dodol iku lho sik. Dodol apa sampean niku? Aku lek anduwe sapi rong pasangan. Eh? Utas iku mbak kandani kon. Heeh. Lho aku iki duwe kebo loro. Lho, lah kebo loro iku momot genteng. Lah sapa? Isu gak apa-apa, si adem ya. Iya. Bareng wis gedhuk, kebulak panas ah. Heeh. Bareng ono kali, kebul ku ngloser nang kali. Wis tak pegak-pegak gak kena itu grabak-grabak genteng ajur. Sampeyan ku yo opo sih? Ya iku aku. Lah kebul malah lah apa nang kali ku. Kebul lek si adem lek si betah. Kebul gak betah panas. Bareng gedhuk panas. Wis masih duduk dalane ketok kali njegur ae. Tapi genteng lirone 3000 aku. Tapi saiki nek ngono ya apa terusan? Wis gampang. Aku mulai ya. Iya, Marno. Sing dhisik tak kandhani kono. Sing dhisik apa maneh? Ya pokoke cerita terus ae. Lho, pokoke kebotok aku. Ono-ono krom nonton kebo sik itu. Bareng awan-awan didik panas. Sisi itu mbedak tak culno gak kuat aku. Sing loro mbedal pisan, ngalok sing ngidul aku sampai nangis tak golek dadak nglumpuk nang kali Dinoyo kok. Sen temenan ae to lah sampeyan kuwi ngomong aja guyon ae ta. Aku wis tak ngomong karo aku gak tau nang temen ngono. Tapi aku lak ndedeno donyaku adek. Lha iya aku wis sero nek sampeyan kuwi soge ngono lho. Mulane aku gelem karo sampeyan. Wis saiki wis gak tek anu kebo aku wis pre ya. Sampeyan saiki wis kena. Ngurusi sapi. Heh? Ngurusi sapi. Genti mana? Iya sapi iya. Sapi kok apa? Nang sapi saiki apa? Enggak, sapi ilak buru gua. Buru sapi ta jenenge wong. Ya sapi iki sing golek buruh aku dadi buruh sapi. Wah, pengen nek ya. Iki mau saya aku kepada awakmu mangkel mergo digudu arek. Saiki aja tuk metu-metu. Kondo bapakmu lek engko aku tau meneh nglamar ono. Nglamar temen ora ya. Aku suwe ora cak tolo cinta karo sampean sak jane ngono. Wis aja mlaku kok sikilmu mlencet. Mane kamu mlaku sampean gonceng ya? Lho sepatuku gawe. Sampeyan ojo ngisi-ngisi ro wedo po. Sepatu ana kon gawe sepatu wedo ya apa? Sepatu jengkel. Warna hansip kon ya. Wis, aku gak sampe sangane ya. Wis iki gampang ana piro kon? Ana piro kan dijeblos. Jangan utang. Aku jangan utang. Sampe niku ngoyong wedok ta? Engko takono kendang cilik warung. Lah iki apa cetakan kendang barang iku? Lagi narik ndriya iku ya. Sampe utang no ta? Iya. Enggak biyen disemayani. Eh sampe tak mule ya? Wis mule lho. Temen ta, sampe aku tak go temen karo aku ta. Wis tak budal lur. Mule aku tak tanga ya. Lu watu andel aja. Iya. Harus kepleset. Kok nang aku liat andel tuh njekur dadi bajul lho. Tak delok kono gome iku. Jare wong kono gome iku daden-daden. Cuma wis lawas aku sumpah mbare. Saya tak tukono gong. Suarane enak cuma yang mbliyut ta. Ya larek mulih kae kono bapak. Pancene ya kudu ngerti wedhus itu dadi 20 tak dol tak kok sapi. Sapi tak dol maneh terus tak tukokno sapi pawan. Bareng sapi pawan iki pancene nek meres ngene yo sedina le 5 ngumplung. Lah iki tak peres sedewino gak metu apa-apaan barak delok dadak tambah kaku dadak sapi lanang. Mangkan itu kan baru tak bata kok gak metu-metu. Lah kula kan Jawa. Wah. Wis mari wis tak dol ya wis. Nekat wong awak dhewe biyen ya cilik aku ya wong tekun. Mari numarisi pekerjaane bapak nyunat. Nyunat iki pancene ya lumayan ya gak ngergani. Nyunat situk ngono wong nyunat ya disangoni 5000. Kadang-kadang wong loro 10. Saking kerepe oleh wong 12. Bareng saking akeh wong nyunat aku dhewe gak kok bersunat. Waduh. Lah iki winginane ya ngono wong bolak-balik anger nyunat rene diluk waras, tak sunat waras dadi berarti jodoh. Mergo awak dhewe lara nyowok barang. Tibane dadakne jarane wektu iku pengen nyunat bisa. Iki sing sedih. Duwe anak situk iki ya wis koyo luput sembur. Jane yo nduk omahe rengang-rengang. Arek iki jange kumat ayo. Arek iki nek bolak-balik ngedoni ndek sesuk dadi ning wati arek. Wah, iya. Tak gondang girian gregat. Ngomong ijenan niku. Loh gak ngono, jarene kok ngetreh kok ngene iki. Ngetreh. Masih ora pas di zaman tonggo gak pantes. Gak pantes awak dhewe iku saiki lak nunut. Apa? Golek kager gak melok maneh. Lah kon iki ndek jero ya gremeng. Nah kon iki cocok ta mek gamelan nyongo nyuro. Kon terus kidungan nyongo. Heh. Nyongo dibanding 5 mek 1. Dan nyuro loro ambek 6 ngono lho. Lah wong kene pancen sindene somom lho, Pak. Kok sampe tuturi kok. Lah iya tapi umum iku lak nduk daerah ndi? Nyatane kon yo durung tau ditanggap nang Sandi. Berke delah. Lah apa nang berke del iku? Kon iki nek pangkur iki piro? 6. Pangkur. Sinom iku 9. Sukon mulane iki. Lah ya. Iya. Sunyi iki duktane nata Prabu Kenyama aja pahit. Kok ora usah lakon Joko Nursasi. Apa ada ngrasai? Lah iya. Apa? Dira iya iku lak bubahan, bubahan. Iya. Sik kon iki ngomong gawe gendeng lak ana ah. Nek gendeng Widosari. Yo ya. Terus renyep. Sinom Legondang. Suni kitu tane noto tung tung tung tung lah ya saya sama nuru itu tak wong ati asmara dono ayo anjasmara rimame lah ya suara sampean jadi bak ya enak lho ya apa tau gendeng lah yang ngono sampean ben kok ya kok gak aneh sih Pak suara sampean enak ngono kok gak dadi sinden lho lara aku ngepur terus lah maka apa gak muring-muring. Lah saiki ngene, wong rene kon niku ya bakatmu seni. Salurno. Mergo nek wong seni iku nek terus duwe bakat terus dijarno ae, sisil mengendap. Penyakit iso dadi kanker. Iso sik Pak sampean niku. Lah iya ya wis lho Pak, tak salurno ngene kanca-kancaku ngono lho. Aku mana ya jange belajar mana supaya tanggapan ya si akeh ngono lho. Nek akeh sampean enak apa dhuwit ta? Dhuwit kuwi ya sampean tampani. Lah mas-masan mula di ono kabeh. Jadi apa pan ana gak apa-apa. Iya, kali iki rendeng. Rendeng ya sampean doli ae ngono kok. Iya, dadi tekmu iso ono. Si ono. Dadi engko nang teh, nek teh apa kon cukur. Apa cukur? Gak ngono iki lho. Dijol karo iso dicukur. Sampeyan ngomong apa sih, Pak? Ngono ta ono. Lah iya, jadi aku ntar sih lagi cukur rambutmu itu rambut, rambut yang dipotong cek model cobaan saya ini sama kepingin suara ku iya, iya, gendeng kosong suara ku, tak kasetku suaramu suara ku sama ini kan, ya aku udah belajar loh ya ya, ya iya saya kan, apa saya aku tak nyoba ini lho Pak nyoba apa karena rungok naik iya, apa sih, gak ya banjiran cilung oh, banjiran cilung ya ngopi ada tanggapan nah ini mas Bacilasiro Kebong itu sih pak. Lalu mburi wis oleh calteran ya. Bisa lah tangan ini kan jadi jalan Semarang menjakan tak. Kenapa? Ya tapi mangane man dewe. Ya rekanannya silahkan sih pak. Mas Setik lho pak silarang lho. Aku sih umum lho melepukan sih. Iya makanya gue apa. Suaramu itu cuma mangane diatur. Suara aku mangane rada serak ya. Minir. Iku ya apa sih pak? Isane suara enak iku pak. Yo ojo mangane rujak. Tujak, terus gorae apa pak? Gorae ku apa? Ya, saya pokoknya kan niku kudu mangan dikurangi. Mangan dikurangi lak luwe pak? Lho, kena dibayar arisan ngono. Sama nek ngomong sing temenan ta pak? Niku. Ya wong seniman iki pokoke sing penting ya menjaga kondisi. Kondisi. Padahal panitia ya pak, tapi sampe nek muni kondisi barange. Wis pokoke ndi sing ngono melok ngono. Sama ini apa pak? Ini gak ingin untuk pensiun pasti sabru merah. Khawatir lah gitu. Pak, sama nyongono pak. Sama itu mbak ngewangi anaknya. Mbak poso-poso. Anaknya itu cek umum. Ini loh tadi sinden. Kalau apa umum kok poro-poso itu gak bisa. Loh? Ya prestasi. Prestasi apa itu? Iya, tadi ya latihan sak bendina itu yang penting. Nah sama ya gak nguruknya. Jadi saya ini gending-gending. Saya ini ya kudu anu kreatif. Nah saiki sampean muni ngono mbok saiki aku ajar ana sampean isane apa? Lah kurang apa saiki mamang? Lagu apa? Lho ya lagu sampean sing anyar iku. Lah lagune dipadukan dadi orkes Melayu sing umum dipadukan mbek gendeng. Dicampur. Lah iya lah sampean iso ta nek iso lah kene. Dicampur sari iki lho. Lah iya apa sampean isane? Tapi mari cak kantor terus nelu kan. Nek mblarak kok. Lah iki bingung iki sing ndi. Terus ayo, akhirnya, ya kumpul mana? Karena gue pecah waras saya. Macam mana konsolnya? Kau tak pecah? Karena ni konsol ya biasa. Pak, zaman anu awis mangan ta? Awis mangan? Ya, gue mau lakukan tak mau boleh luwe. Saya sakit jalan ngombe ta? Ngombe dicek mari ya pak ya? Biasa. Ngombe ya? Ngombe kopi ta? Ngombe susu? Kopi ta susu? Susu sapi lanang malah. Kak, kopi ya pak ya? Ya kopi. Kopi sak sendok. Gula sak sendok. Banyu sak sendok. Kak, lu kan nggak pilih saya apa kan? Saya nggak kopi lah, yang mana sih pak? Ya kopi biasa itu loh ah. Ya kopi. Jenemulin Mario Jasmani. Pilih apa? Ngomong-ngomong Jasmani ku lanang. Nah, sama dia nya apa? Jenemulin anaknya? Nah, aku bilang gue konco akrab, konco saya sekata. Jenemulin Jasmani, ngul. Bien. Iku arek pelajaran, karep pun tak jenengno iku ati eling kancaku. Dadi aku turu ya kumpul wong loro ambek jenenge Jasmani wong lanang. Dadi kali aku eling Jasmani iku eling kon. Lho. Saman aja ngono Pak, nek setan aja ati lho wong anake kok muni ngono. Lah bos. Setan. Lah setan kok didu ngono. Wis sama ya tak kene ngombe ya. Wis tak ngombe kon. Makene lho Pak, jenengan. Iya. Arek sak mulo gedhe nek gak payu rapi. Iku ben mbok longgor. Lan wut. Nggih. Monggo. Nggih. Sampe mlebet wae, Mas. Lho sandalane sampe damel. Lho ah mboten. Lho gak sandalan sih. Kok dekek jowo sandal. Sampe mlebet. Monggo pinarak. Lho sampe longgor lho. Sing nerakake lak kula. Lha nggih padha mawon kula nggih pinarak. Sampe longgor. Nggih. Sampe kok ndelok jam mawon jam pinten. Nggih. Kula mriki enten damel e. Tak nampi sampe sinten? Nggih. Nampi sampe sinten? Kula sing di omah. Aran. Lah teng ngarep lek enten tulisane. Mboten kula waca. Lho, ya apa tulisane ngarep enten? Napa tulisane? Nirwana. Oh, gegatan Pak Nirwana nggih. Lho, Pak Nirwana. Jeneng kula Kancil Sutikno dari Surabaya. Surabaya. Surabaya. Surabaya. Surabaya. Surabaya. Kancil nggih. Nggih. Eta sampeyan apa sing ngidung-ngidung biasa. Sinten? Sampean. Nggih. Oh, pun gelek cengkok iki gawe tamin. Mulane kula lali. Nggih. Nggih. Latihan nang ta jan mriki? Nggih. Latihan sampean nggih. Nggih, latihan terus. Iku aku kula mriki nggih sepisan tambah kaping pindho tedhi sewane tabuhan. Sampeyan sele mboten sampeyan sewane. Sing bareng-bareng iki lho. Nun? Damel rengeng-rengeng. Lah nopo sih, wong kaset. Oh, kaset ilang. Kaset kosongan. Oh, kaset kosongan. Oh, nggih. Oh, bener nek ngoten. Soale ngene, njenengan nggih nek praktek niku nek arek-arek kelompok aken ya kudu dimasak-masak aken nopo. Oh, nek mboten mangan nggih ngrasani enggak rokok kaset. Lho, niku asal masak aken ya? Nggih. Masak nopo mawon? Nggih, biasa. Jangan asem. Oh, biasa jangan asem. Lho sampean ngriki niku ngurus panganan ta? Lho, mboten kula mriki dengge ngamah. Lho. Ngamah. Nggih. Lho lan sampean iki lho, kula Sokran. Oh, lha wong lanang kok jeneng painten. Wah, sampeyanipun guyon ta. Sokran kok painten. Sokran lah. Nggih. Lah pekerjaane? Oh, kula sopir. Umur? Umur 20. Lewat kan siun nih. 36. 36. Alamate? Alamate gane Duku Kupang Timur. Tuh Duku Kupang Timur 6 Surabaya. Surabaya. Bapak eh mak eh enten. Bapak Dut. Bapak Dut. Mak. Mak enten. Enten. Nah sama nomor 36 kau tunai entah. Lo, ni kira cokul. Oh cokul. Cokul ni ki. Niki ngeten, Dik. Nggih. Terang-terangan. Sampeyan gak ada anak wedok e? Nggih. Arane Jasmani. Nggih. Niku sampeyan kok bentuk pang ta? Loh, mau kula kok. Blater kula niki. Nggih. Pekerjaan sampeyan lho, Mas. Loh, sopir. Sopir nggih. Proyek. Oh, proyek nggih. Sampeyan nek dadi maratuwa kula nedhi napa keturutan? Nggih. Napa kula nedhi napa? Kula terak kali prauto keturutan. Lho, mun ngoten ah sampeyan niku. Mboten niku lho ndamel dalan bareng niku. Pancen anak kula nggih mun ngomong pancen e beke sopoe Pak kok ana sing lamar tombol ngoten. Yo nggih bener ngoten. Nggih cocok. Ana sampean dibimbang kula kok. Oh. Nggih pun kenal api ya. Pun. Nggih tapi wong kok suka dhuwit bareng iki. Nggih pun dadi bojo pun nemen-nemen. Napa? Kita kesimpul nemen-nemen. Lho nggih nek kula niki nggih cinta nemen pancen. Nggih. Nggih nek kenemen. Diterima nggih. Kenemenan niku lu saken guru arek. Lho nek cintane nemen niku nggih belanjane mesti kudu. Iya. Nggih. Nggih nek ngoten nggih. Sampai pun lho. Pun sampean ini bakal marot wong sampe pri-pri saken. Lah, sampean kok anu apa? Nggih, kula tampa lamaran sampean. Nggih. Nggih. Lah niki pekerjaan sampean niku masuk sopir. Sopir proyek pun. Profesional. Oh, nggih. Nggih. Niki kangge tondo mawon. Lho napa niki? Tondo. Ah, mboten usah ngaten. Lho, mboten usah napa? Kula mboten senengken pas mburine niku lho, tundat-tundat. Tunda-tunda kok? Gak mungkin kawat nong ini dong itu tunda-tunda. Duh. Iya tak tukok no kaos tak tulisi barang. Oh, tak tulisi. Niki merek grup. Dan niki anu pening set. Dong ini tak kira tu tukok ini kaos ikat balik. Iya. Niki kaje pening set sih. Oh pening set. Ge niki saya bungkusan kiri niki kaje anu jasmani. Oke. Saya bungkusan lagi niki kaje sampai ya. Oke. Matur nuwun nek ngono. Kok dibuka nih? Kula jarang mansu. Oh, nggih. Nggih. Dadi terus niki dinane kan mburi nggih. Nentokake sampean mawon. Oh, nggih. Mas sak iki karek nggih kena bendik nggih kena. Terus sak sampean. Mun ke susu. Apa ki jam 3 bengi purun? Mboten lak didusi kramas napa. Oh, nggih. Nggih, ular-ular wong kuno. Nggih, ngarak kula napa? Nun. Napa numpak kendaraan napa sing enak? Mboten mau kula mari marang tuwa. Kalangane kula kok mboten. Nggih sampean ngene bemo tok niku. Nggih. Bimotok ini? Bimotok ini? Bimotok ini? Hah? Nggih? Nggih? Tidak itu? Nggih. Kau kula Bunaji kok elek-elek? Bunaji? Bunari? Bunafik? Bunafik, nggih. Ini tadi kan mantul kula dusi keramas. Nggih. Pokoknya sedina ini ping pitu dusi keramas. Sing atus itu? Sampean? Nggih, anak kula ini. Oh, nggih. Soalnya gendeng. Loh, kok digendeng-gendeng tak juga? Tegesin itu cek encer pikirnya. Niki ngarak kula nganggih jagoan. Mungkin kalau betul jago sing gede tujuh kali sampean. Lo, sampean ini ngancam orang tua sampean. Buat tadi gue sing nompo jago ini sampean. Kita tuh tak tombol lo, kata tombol lo. Oh, mau main celah main celah tak cocok lambimu. Lambi ini ireng jangan dicokot. Pun belum hasil ya? Iya kan. Pun tuh juga nih. Kan? Juga nih. Pun pokoknya kalau pun. Oke. Iki anu. Kulo ketua nih kok. Iki sama. Nih? Niki sama anu panjang. Lah nopo kate forskot niku? Doae nopo? Mesti teko kulo. Mboten mesti anu kulo tampa. Kangge belanja. Nggih nggih. Pun ngatur ya? Nggih. Duh, duwike mek 300. Jauh-jauh. Duh. Sampeyan Pak Kancil. Nggih. Sing enggak ada anak jasman. Nggih. Niku mun kenal lawas kali kulo. Kulo sing kulo pek. Iki yo bakal tanari kowe. Dadi ngene iki tak mencolot. Ngelamar. Heh? Kulo ngelamar anak sampean. Lho, mbon kasep deh. Lho, kasep yen wong kulo sik umur 27 mriki umur 20. Lho sampean lho ndengki ta sampean. Lho mboten kulo ngelamar, kulo nduki ngriya wae. Metentang mriki ngelamar. Wah, ampun kedisikan, Jek. Lho, kedisikan sinten? Ampun anu dilamar wong. Sinten? Iya, sopir. Sopir no? Sopir sinten? Namine Sokran. Lho, Sokran sopir. Sokran. Temen sama ini? Guyon tak temenan? Ya guyon ya apa sih? Pun kalau tompo, pun tanda tangan pun gue peningset pun sembarang. Sopir ya? Sokran sopir, ya? Sokran. Sokran sopir? Iya. Gak tak pamit ikon. Duh. Jadi daya sih ini memang si enam ganteng yang ngelamar lah. Tapi terus gak ngono kok gak enak ya hasil anak itu. Gue udah ngancam lah. Gak ngono anakku kayak rebutan ya. Ya apa gitu. Wah, tetap boleh nanti hari ini. Tak kumpul tu mini. Sopir lori. Gak tahu menggok wenceng terus. Terkenal aku sampai tingkat no kampung-kampung luwe-luwe nek kepeto wong wedok. Pak Sokran lho sopir lori legi. Yo, bocah mana wedok semut iki lho. Semut wedok lho, Ron. Aku turu di kerobong. Ron aku supire gula di legi. Wah, wis dhe anak yo ngono wis gak tau iso omah loyongan tok ae. Dhe bapak kok ngomel lah. Wis wis bener iki apa, Pak? Pak wis gak kena digugu. Apane? Tua-tua wis mbrapas gak kena ampas. Lah usus iwak limpo, tua-tua usus membulet ngono. Kita kan percaya anak. Lah usus iki gak bulet iki lho omonganmu. Ya tapi wong bener nek wong tua, cuma gak iso mapakno dadi tua. Lho kok gak iso mapakno, kurang mapan ya apa? Gantian aku sing tuwek apa anake ya? Ya apa? Wong sak tindak laku nyontoni anak, ojo ngono carane. Lho salah aku apa? Lho gak kroso apa no? Lho. Lho lha apa? Wong lek gak maju yo ngene iki lho. Are saiki iki wis teko gak tau ngoleh napa nyelatu delek. Iya, soalnya mak nang desa, sambang nang mbah. Iya. Mben mulya saiki enak meno, berai, rambutnya digondol. Kapan mana? Lah iya tapi ngerti aku, pernah ojo ngono golek liya mesti gak iso ngrebutne anak. Lho, dikandani. Pak, kok diwaca? Kandani. Ah, iki genan opo iku? Genan lha apane sing mbok gunane iku? Mulane iki gak muleh, ngono carane, mbok delok-delok. Nginep pancene aku. Lho lah iya, senengan peno. Lho aku gak seneng ya apa? Lho, geger iki, geger ta? Apa senenge wong tuwa geger mbek anak? Apa ngedubujuk ilat ta iki? Nanti banget dibuci kita, eh dibuci lambe. Oh, jangan kak guyon lo temen-temen lo. Oh, lah aku guyon lambe ada lo gendeng tak. Tiba mau cincinan pernah dipek uang nih apa? Lu mangkel aku. Lah mula nih, kok ojok gak cuan nih hati nih uang lio. Ojok gawe kapitunan yang bongso. Ngomong kamu, aku gak sampe duwe silsilah dipek uang. Lo kata elangi loro, pati. Nah iya, aku yang ngono. Timbang urip tak pilih matri. Mati. Kok sini mantri ya sini? Oh, lek ngono pernah lagi sing ngapain sir-sir aku. Aku malah ngelamar. Namanya Pak Kancil. Bareng-bareng ngelamar, wis kedisi anak. Disan sopir, jenis Sokran. Sopo mana? Pernah itu hidung belang. Hidung belang. Kayak basman hidungmu. Kau ini ku ngipi sih saya. Lu ngipi apa? Atas mulai teko. Kau nong mulai lihat sendiri nong. Udah ketempelan kau ini. Aku mulanya gak ngajak penong lamar. Tak disi'i. Jadi kedijak nong jenis Sokran. Kati kok pede bisir sir aku. Eh? Masih ngejok merem pak bener ku. Ngomong saya enaknya dewa. Aku ini wong tuamu. Eh? Kau rumah saya mau ademu saya apa? Saya penong lamar tangga. Duh. Eh? Saya ngelamar di sopo. Iya, mukir. Ayo, jadi gendeng kaya. Aku ngelamar lho, aku kira di mana lho. Gak jantan pernah iku, sing jantan wong iku. Ya aku ra dimane, kate opo kon? Banter rek. Ayo. Goblok ta yo. Jantan no. Ayo saiki lek pun namane gak ngelamat ayo. Dinyatakno name Pak Kancil kon. Ayo. Ayo temen wani sik. Lho, apane? Lek gak wani. Gak wani ndredeg kowe. Kaki iki jeromu gak wani kon muni gak wani. Gak wani peno lek panjenengane gak ngelamar mesti wani, tapi lek ngelamar gak wani. Ndredeg ketara sikile ndredeg. Aku ndredege gak perkara wani gak wanine. Apa gak gegeran iki nggo? Gegeran mbek sapa? Wonge. Lho lek panjenengane enggak lah mesti wani apa no? Lho wani. Wani ta? Wani. Wani piro? Lho. Tak ngono iki kenyang. Aku dhewe kok bingung ya apa sing ngomong. Wis erono wae. Ayo. Ayo dinyatakno. Lho iki temen aku. Lho temen. Temen ta? Temen. Lho. Ayo budal. Cukup ora berak. Ayo. Kate dinang gawe apa? Eh? Gak apa. Budal. Iya. Ayo budal. Ayo. Dinyatakno. Ayo. Bojone apa mboten? Wong aja anger ngapik mantu ae. Iki Joko kok nyerang Joko napa? Joko. Jenenge lak Sokran nggih. Sokran, sopir. Sopir. Lah niki, lah iki sik wong. Iya, ayo ngomong. Ngomong. Mbo dhisik. Aku iki kate ngomong wong pepet terus rene. Endi wong e? Lha iki marotuane jange. Lha iki marotuane tanahe. Iki sapa kok mripate kok abang? Jangan kemantan, Sokran nak sopir. Sopir. Aku Sokran. Loh, sama Sokran. Sopir. Wah, bapak gak ngene kok. Wah iki, dudu iki. Wah, berarti mantune karo mrotone padha ae. Loh, dudu iki. Aku sikon dunyane opo sik niku? Tak genano. Genano. Sopir. Ayo, Sokran. Sokran jenenge. Ayo, aku Sokran. Wong dudu iki. Sopir, sopir apa? Ayo. Aku sopir lori. Oh, sopir proyek. Lho, kliru. Sopir proyek. Ojo guyon. Sopir proyek. Sopir apa? Proyek. Ayo metu dulu kantor. Lho, ayo metu dulu kan. Metu. Dia ayo metu. Goblok kan. Iki sopir an. Ya opo ori. Wong tuwa didunya opo? Hop hop hop. Ho! Kemantan dewa. Mesti kemantan dewa cok. Lang sama lu bahkan. Gue kulo. Kulo kemantan ni. Ni kita supir. Gue. Sokran. Supir apa? Hei, apa hari? Kita nongin pak cik kakak. Ni kita nongin tonton. Lo, cik. Cukup sesi teman. Lha apa kecap cek kok? Iki dadi apa iki cak? Mangkane anak-anak nyopir jane belajar dalang. Loh, tapi jan aduh mati aku. Ayo minggir. Partane kowe blus kene. Loh, loh. Sampeyan ngene apa le, Dik? Kok iki bojone? Loh, Pak dintari kena dhewe sae nyopir pancen kemantan. Loh. Sopir wasel mboten sida mawon kula. Oh. Wadah. Iki apa terusan Pak kowe dadi kemantan kok ya apa? Niki gudekku. Ya iki Mas sisir aku. Lha kok ning kok meneng ae ta lan sopir wis do wanten koyo ngono. Wadah. Lah iki bojoku. Iki ta. Dadi sirsiramu yo iki kartolo iki. Iya, cak tolong. Lha ngono iki ngomong. Aku yo apa. Jeneng sampeyan niku asline sinten? Sopir. Oh, jenenge. Sokran. Padahal yo Sokran. Sokran. Lha cuma iso Sokran. Lah iko mang Sokran supir proyek, lha peno Pak? Sopir lori.